Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah wajib untuk bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah Jalla wa Ala limpahkan kepada kita semuanya, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat as-suluk ala sunnah, yang ini semuanya adalah nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ikhwatal iman, Allahu Jalla wa Ala ciptakan kita semuanya bukan untuk bersenda gurau dan main-main. Tetapi Allah Jalla wa'ala ciptakan kita semuanya untuk hikmah yang sangat agung, yaitu ibadatuhu Jalla wa'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ai liwahiduni, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan untuk itulah para nabi dan rasul diutus menyampaikan kepada manusia bahwasanya semua ibadah lillah jalla wa ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, katakanlah wahai nabi kepada seluruh manusia, dan inilah dakwah nabi alaihi salatu wassalam dan dakwah seluruh para nabi para rasul. Inna salati, sesungguhnya salatku semuanya, wanusuki, dan sembelihanku atau ibadahku semuanya, dan hidupku, matiku, semuanya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, dialah yang berhak untuk diibadai. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan untuk itulah aku diperintahkan, dan aku adalah yang pertama kali berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, waktu untuk kita beribadah kepada Allah adalah selama kita hidup di dunia ini. Ada ajal yang Allah tetapkan. Adapun setelah kematian, bukan lagi saat untuk beramal. Bukan lagi saat untuk seorang melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Saat untuk kita beribadah adalah dalam kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan yang pendek, kehidupan yang tidak panjang, namun sangat berarti. Umur umat Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah panjang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam." Sesungguhnya umur-umur umatku, kata beliau, antara 60 dan 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang melampaui umur-umur tersebut. Ada di antara manusia yang bahkan dipanggil oleh Allah, ajalnya telah tiba, belum mencapai umur 60 tahun, baru baligh, telah sampai pada ajalnya, dan seterusnya. Ini ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah, rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang harus kita ingat, kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah, kesempatan untuk kita beramal kepada Allah Jalla wa'ala, hanya apa yang ada di hadapan kita berupa. Karena itu, kewajiban kita semuanya adalah berusaha agar kita menjadi orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang terbaik, menjadi orang yang paling baik dalam kita beramal. Untuk itulah kita diciptakan. Allahu Jalla wa'ala berfirman, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Jalla wa'ala menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, menciptakan kita semuanya ini untuk menguji manusia. Siapa di antara mereka yang paling baik amalannya? Siapa yang paling baik amalannya? Qala Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, berkata Fudail ibn Iyad ketika menafsirkan orang yang paling baik amalannya, ai akhlasuhum wa aswabuhum. Orang yang paling baik amalannya adalah mereka yang paling ikhlas di dalam beramal, taqarrub ilallah, di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan yang paling sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, paling sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, sesungguhnya amalan kita tidak akan diterima oleh Allah dan tidak akan baik, tidak akan diterima oleh Allah dan tidak akan baik kecuali dengan dua syarat ini. Al-ikhlasu lillah, ikhlas di dalam kita beramal dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mutaba'atul rasuli sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Qala Allahu Jalla wa ala, Allah berfirman tentang wajibnya kita ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Adapun kewajiban kita beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kita semuanya, ketika kita beramal tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul, tidak dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, fahuwa raddun, maka amalan tadi raddun ay mardudun, tertolak. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semuanya dalam kehidupan kita ini, memanfaatkan sisa umur kita ini untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, muttabi'an li sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwatal iman, kita tidak mungkin bisa untuk ikhlas lillahi ta'ala, dan tidak mungkin kita beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam kecuali ketika kita mendapatkan taufik, mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berusaha menuntut ilmu, mempelajari Alkitab was sunnah sebelum kita beramal, sebelum kita beribadah. Iya, tidak mungkin kita bisa baik dalam ibadah kecuali ketika kita menuntut ilmu. Rasul alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Jalla wa'ala di tengah umat manusia untuk mengajari ilmu kepada manusia. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Nabi alaihi salatu wassalam diutus untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, wahyu yang Allah turunkan kepada beliau, kepada manusia, yang ini adalah ilmu. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari manusia Al-Qur'an dan hikmah, yang dengan itu mereka selamat dari kesesatan. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sungguh sebelumnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Dari ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita bisa mengambil satu faedah bahwasanya seseorang akan selamat dari kesesatan, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan, dan seseorang akan beramal dengan baik ikhlas lillah dan sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam ketika dia tidak berpaling dari ilmu, ketika dia menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, inilah perkara yang penting yang wajib untuk kita perhatikan ketika kita menuntut ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal keagungan Allah Jalla wa Ala, membantu seseorang untuk ikhlas lillahi azza wa jal. Demikian pula ketika seorang menuntut ilmu, membaca Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan demikianlah Nabi alaihi salatu wassalam mendidik para sahabat untuk beribadah sesuai dengan ilmu, sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu saat di hari Id, Nabi alaihi salatu wassalam berdiri untuk melakukan khutbah setelah beliau salat Idul Adha. Begitu beliau berdiri, beliau melihat ada kambing yang telah disembelih. Padahal kambing korban itu disembelih seharusnya sesudah salat Id. Namun ada di antara sahabat yang karena belum tahu menyembelih korbannya sebelum salat Id. Maka Nabi pun bertanya, siapa yang menyembelih hewan ini? Seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, syatuka syatu lahmin, sembelihanmu itu bukan sembelihan korban, sembelihanmu itu adalah sembelihan biasa. Kemudian Nabi memerintahkan sahabatnya untuk mencari hewan yang lain sebagai pengganti korban yang hendak dia niatkan untuk dia korbankan. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, ini salah satu contoh dari contoh yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam mendidik umat untuk berusaha melakukan ibadah mukhlishan lillah, kemudian juga muttabi'an li sunnati rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini semuanya tidak mungkin bagi kita semuanya untuk melakukannya kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, dengan kita menuntut ilmu, mempelajari Alkitab dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semuanya untuk meniti jalan ilmu, menempuh jalan-jalan ilmu, sehingga dimudahkan jalan kita menuju jannah sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Di dalam Al-Qur'anul Karim ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah terdapat banyak ayat yang menunjukkan keutamaan ilmu, keutamaan orang-orang yang berilmu, keutamaan menuntut ilmu. Demikian pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, demikian banyak Nabi alaihi salatu wassalam mendorong umatnya untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu. Karena memang tidak sama antara orang berilmu, yakni mengilmui Al-Qur'an dan Sunnah, dan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Qul, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama, ma'asyiral muslimin. Ketika seorang menempuh jalan-jalan menuntut ilmu, insyaallah taala akan dimudahkan bagi dia untuk menjadi orang yang baik dalam kehidupan dunia ini. Beribadah dengan baik, beribadah dengan ikhlas lillahi ta'ala, dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika ada yang bertanya di antara kita, siapa umat Nabi yang paling baik amalannya? Jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bittifaqi ahli sunnati wal jamaah, bittifaqil muslimin. Beliau Abu Bakar As-Siddiq adalah afdalul ummah, afdalu ummatin Nabi alaihi salatu wassalam, umat yang paling afdal, seorang yang dijanjikan jannah, seorang yang sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di masa-masa menjelang wafatnya Nabi, beliau memberikan kepercayaan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengimami kaum muslimin dalam ibadah yang agung, salawatul khams. Dan banyak dalil yang menunjukkan betapa mulianya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi mengatakan, seandainya saya boleh menjadikan seorang manusia sebagai khalil, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Walakinallah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, qad ittakhadani khalilan kama ittakhada Ibrahim khalila. Telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Al-khulasah, kesimpulannya, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling mulia, orang yang paling baik dalam beramal, orang yang paling ikhlas dalam beramal dari umat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa min asbabih, di antara sebabnya adalah semangat beliau di dalam menuntut ilmu. Beliau demikian semangat di dalam mulazamah, dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, berjalan dengan Nabi alaihi salatu wassalam, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga beliau menjadi orang yang berilmu. Diajari oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebuah doa agar selamat dari kesyirikan. Artinya menjadi orang yang mukhlishan lillah. Suatu saat Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, aku ajari engkau doa yang kalau engkau membacanya maka engkau akan selamat dari segala bentuk kesyirikan yang besar atau yang kecil." Maka diajarilah doa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku melakukan kesyirikan dalam keadaan aku tahu, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari apa yang aku tidak tahu. Doa ini diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada orang yang terbaik dari umat beliau alaihi salatu wassalam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini salah satu contoh bagaimana inayah, bagaimana perhatian Rasul alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya dengan ilmu, agar mereka di dalam beribadah kepada Allah mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga muttabi'an li sunnatir rasul, mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kita tidak lupa juga ketika suatu saat ada seorang yang datang ke masjid, salat di masjid diperhatikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata orang ini tidak melakukan salat dengan tumakninah. Maka dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya fulan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Wahai fulan, ulangilah sholatmu karena engkau belum sholat. Maka orang ini pun kemudian mengulangi sholatnya. Ternyata masih juga belum sempurna sholatnya. Dipanggil lagi oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sampai di akhir hadis, Nabi alaihi salatu wasalam mengajari sahabat ini bagaimana sholat dengan baik, bagaimana sholat dengan benar. Dua contoh ma'asyiral muslimin. Rasul alaihi salatu wasalam mengajari ilmu kepada Abu Bakar agar diselamatkan dari kesyirikan, agar ikhlas dalam beribadah. Dan yang kedua, Nabi mengajarkan kepada sahabat yang salah sholatnya bagaimana tata cara sholat agar sholat itu sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahiman wa rahimakumullah. Di akhir khutbah Jum'at ini, kita ingatkan bahwasanya di akhir-akhir zaman ini banyak di antara manusia yang berpaling dari ilmu. Dan sungguh, ketika seorang berpaling dari ilmu, maka dia akan mendapatkan kesempitan dalam kehidupannya. وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, sungguh bagi dia kehidupan yang sempit. Dan kita harus berhati-hati dari orang-orang tidak berilmu, yang berbicara tanpa ilmu, yang tidak memberikan bimbingan, tidak memberikan faedah. Justru dia akan menjadi orang yang sesat dan menyesatkan karena tidak berada di atas ilmu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang kejadian, keadaan di akhir zaman atau tentang dicabutnya ilmu. Disebutkan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu demikian saja hilang dari dada-dada manusia. Namun Allah jalla wa'ala mencabut ilmu dengan dimatikannya ulama, biqabdil ulama, sampai ketika saat tidak ada lagi ulama di suatu tempat atau suatu daerah. Hatta idza lam yubqi aliman, ketika tidak tersisa seorang ilmu, seorang yang berilmu, ittakhadhan nas ru'usan juhala, manusia pun menjadikan orang-orang yang jahil sebagai ru'us, sebagai orang-orang yang dijadikan sandaran, sebagai orang-orang yang ditanyakan kepadanya urusan-urusan agama atau urusan dunia. Fattakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu, mereka pun ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka pun sesat dan juga menyesatkan. Semoga Allah jalla wa ala memudahkan kita semuanya untuk menempuh jalan-jalan ilmu, dan semoga Allah jalla wa ala memudahkan amalan-amalan kita dalam kehidupan dunia ini yang terbatas. Kita lakukan semuanya mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.